pertama yang mengatakan somatika itu dolana, kita harus sadari bahwa yang ngomong itu adalah Rasulullah. Itu gak ada yang kita merasa kalau yang ngomong itu. Mereka sendiri juga ngakui kalau itu yang ngomong Nabi. Rasulullah dalam hadis sendiri mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu dolalah. Yang ngomong itu Nabi. Mereka akan mengatakan, "Duh, kata Imam Syafi'i, bintang tak ada." Oke, tak apa. Oke, tak apa. Kita terima deh omongan lu, tak apa. Sekarang kita teliti dulu omongan Imam Syafi'i. Atau gini dulu, mereka mengatakan, kita mengatakan yang ngomong semua bintang dolar itu tadi, kan gitu kan ya? Mereka mengatakan doa dari saya ke sana. Oke, ingat jauh. Kita kembalikan ucapan Nabi kepada generasi yang paling tahu tentang Nabi. Siapa? Sahabat. Bagaimana sahabat menginterpretasikan ulubit aden dolala? Kata Abdullah bin Umar, ulubit aden dolala wa ikro'ahan nabu khasana. Setiap bintang itu sesak, meskipun manusia melihatnya khasana. Yang ngomong siapa? Ibnu Umar. Sahabat. Imam Malik mengatakan manis saja abdul islam hibit adan ya roha khasana fakat ja'ama anna muhammad fakat islam. Barang siapa membuat bid'ah dan menganggapnya khasanah, berarti dia menuduh Nabi Muhammad tidak lengkap memberikan risalah. Karena Allah sudah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama Islam sudah sempurna. Kok pakai tambahan? Berarti kamu nanti Nabi Muhammad tidak sempurna. Itu kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, hadal hadis, amun hadis umum. Bahwa semua bid'ah itu ya. Jadi kita jadikan bawahnya perkataannya Rasulullah, ditambah perkataannya Abdul Umar, perkataannya Imam Malik, pertanyaannya Imam Syafi'i, pernyataannya Imam Syafi'i tentang bahwa bisa itu dolar, tidak ada yang katanya. Mereka bantah dengan ucapannya orang yang jauh dari Nabi, yaitu ucapannya Imam Syafi'i. Mereka mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan ada di mana saja. Kita jawab, oke, tidak apa-apa, bikin aja. Sekarang apa sih yang dimaksud Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ketika mengatakan adanya di kakasana, contohnya apa sih? Kita harus tahu contohnya Imam Syafi'i. Yang dimaksud di kakasana menurut Imam Syafi'i contohnya belajar tadi. Karena bisa menampi gak ada yang kita duit ikhra, ikhfa, ikhlaf, idhar, idhobiluna, ikhmat, wajib, mutasil, jahit, mutfasil. Bisa menampi kan gak ada. Karena orang bahasanya bulat semua, tak butuh ilmu itu. Nah musyarak di zaman Nabi tidak ada. Tidak ada mubtada, khobar, tidak ada. Karena grammar ini tidak perlu. Orang Arab ngomong benar semua. Ketika ada orang Romawi baru masuk Islam, Persia masuk Islam, mereka belajar bahasa Arab, diciptakanlah ilmu ini. Kata Imam Syafi'i, ilmu sorok, ilmu nahwu, ilmu tajwid, ini bid'ah ini. Saya di zaman Nabi tidak ada. Tapi ini ditayang karena menurut siapa? Imam Syafi'i. Bagaimana kita memposisikan omongan Imam Syafi'i? Kita katakan Imam Syafi'i panjenengan katakan itu tidak salah, tidak masalah, tidak apa-apa. Katakan tidak salah, tidak apa-apa. Karena substansinya ujung-ujungnya juga tidak apa-apa. Cuma kami menamakan itu Imam Syafi'i bukan tidak karena. Kami menamakan itu wahai Imam Syafi'i maklah kamu salah. Itu bukan bid'ah Imam Syafi'i. Mengapa? Perhatikan. Memang tidak ada ilmu sorok di zamannya Nabi. Ilmu nahwu sorok sama bahasa Arab tidak ada. Tapi Al-Quran mengatakan Quranan Arabian kami turunkan Al-Quran pakai bahasa Arab. Konsekuensinya untuk paham bahasa Arab belajar bahasa Arab. Salah satu varian dari bahasa Arab nahwu sorok. Belajar nahwu sorok, belajar nahwu di zaman Nabi tidak ada. Tapi ada firman Allah yang berbunyi Warab sihir Quranan tartilah baca Al-Quran secara tartil supaya tartil untuk ilmu baru, tetapi maknanya sudah terkandung dalam tartil tadi itu. Dari kami maka kami Imam Syafi'i mengatakan itu bukan itu, tapi masalah kamu salah. Tapi kalau panjenengan mengatakan itu tidak akan tidak masalah, boleh kita ikut tidak apa-apa. Yang penting kan substansinya tidak apa-apa. Paham tak? Entah kita mulai kita pada rezimnya mulai macam macam. Yang penting tidak apa-apa. Kalau kita tidak jadi pun tidak apa-apa. Yang jadi masalah nih, perhatikan omongan saya penting, yang jadi masalah. Orang nih, meminjam omongannya Imam Syafi'i bahwa ada kitab hasanah, tapi contoh yang dipakai tidak sama dengan contoh yang dipakai Imam Syafi'i. Contoh Imam Syafi'i meritik tajam bahwa selamatan akrohul matam aku benci adalah selamatan taklifun dirimu'na itu mengubahi keluarga mayit yang mempunyai. Imam Syafi'i mengatakan adanya kita akan sana, ya? Tapi dalam masalah selamatan benci apa enggak beliau? Benci. Imam Ad-Dihyati pengarang kitab di Anatul Tolibin mengatakan Mayyab al-Hunnan sulat istimak di baitil mat di baitil mayyid wa soni atis to'am dinan lukis atis musaw di yusaf waliyul amri al-Makiyah. Kata Imam Ad-Dihyati berkumpul-kumpul di rumah orang mayyid, di rumah orang lagi sambil menghijarkan makanan termasuk kita yang mungkar pemerintah dapat mahal kalau melarangnya. Perhatikan omongan saya terakhir di bagian Imam Syafi'i sama Imam Bijati pelopor adanya di Kapasana. Tetapi dalam masalah selamatan, beliau itu mengatakan bid'ah yang mungkar. Berarti maksudnya apa ini? Berarti maksudnya bid'ah Kapasana yang dipahami Imam Syafi'i tidak sama dengan bid'ah Kapasana yang dipahami orang kanan. Coba kan? Masuk apa? Bisa paham ya? Jadi permasalahannya itu orang minjem ucapannya Imam Syafi'i tentang bid'ah hasanah, tapi contohnya enggak sama dengan contoh yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Ya, namanya dipinjam tapi substansinya beda. Itu maksudnya.